wis wis dadi wong Londo Suriname. Iya. Piye kesane ketekan dulur-dulur ke Indonesia ini? Yo yo penak-penak. Penak okay. Seneng ya. Ya seneng ya. Pura nek pura grup-grup koyo ngene. Bangga ya, Mas. Yo, atine sedep. Sedep ya. Iya. Ya kita menjalankan puasa ini ya, ada dimensi yang spiritual sekali, ada dimensi yang isyik. Isyik itu keasikan yang sangat intrinsik sifatnya di dalam jiwa manusia. Tapi juga ada yang ekstrinsik, ada keasikan di luar, ada keindahan bulan Ramadan, ada lagu-lagu yang menghias, ada album Ramadan, ada jajan-jajan di pinggir jalan. Itu semua sah, asal ditempatkan pada tempat yang tepat, baik di dalam tata nilai di dalam diri manusia atau di dalam tatanan kebudayaan di mana manusia hidup, maka tidak ada masalah. Tetapi mungkin kita punya kelemahan-kelemahan. Misalnya, loh kalau masuk bulan Ramadan ini budget rumah tangga meningkat. Mestinya puasa itu penurunan kebutuhan jasad, tapi meningkat di mana-mana. Sehingga pertimbangan-pertimbangan kenegaraan saja dihitung berdasarkan kepastian bahwa begitu masuki bulan Ramadan itu tidak boleh ada masalah ekonomi di negara ini. Karena begitu rupa di bulan Ramadan itu kita sangat butuh keamanan ekonomi dan mungkin konsumsinya lebih besar. Ya kalau sehari-hari budaya puasa, keasikan berpuasa dan menikmati secara manusiawi puasa dan menikmati secara manusiawi puasa itu ya kadang-kadang kita iseng-iseng ngomong yuk kita ngopi-ngopi dulu sambil nunggu buka puasa gitu kadang-kadang. Yuk kita ngamain gaple ya kita yuk ini rokoknya cukup enggak ini sampai nanti saat berbuka dan seterusnya. Ya tentu saja itu semua tidak akan kita lakukan tapi ngomong-ngomong seperti itu sesungguhnya adalah cara kita untuk menikmati puasa dan mengajak diri kita agar supaya kelaparan itu bisa menjadi kenikmatan selama kita berpuasa.